Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masuk pada bab yang ketiga. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babul khaufi minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Qala musannifu rahimahullahu taala, babul khaufi من الشرك وقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب تكوت داري كشركا. في من الله سبحانه وتعالى دام سورة النساء آيات yang ke-48. Inna allaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni syirikan. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ini ayat yang pertama dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan bab takut dari kesyirikan. Syarah penjelasannya, qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, akhbara ta'ala annahu la yaghfiru ay yushraka bih. أي لا يغفر لعبده لاكيه وهو مشرك. الله سبحانه وتعالى mengkhabarkan bahwasanya لا يغفر أي شرك به. Allah tidak mengampuni kesyirikan. Maknanya Allah tidak mengampuni bagi seorang hamba yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia musyrik. Yeah. Beda halnya ketika seorang hamba berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak musyrik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibn Adam, law laqitani bi qurabi dunya khataya thumma laqitani lam tushrik billahi shay'a la ataituka maghfiratan. Wahai anak Adam, law ataitani bi qurabi dunya khataya, kalau seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa-dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, Sungguh aku akan mendatangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Ini keutamaan bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang bertauhid. Ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun membawa dosa sepenuh bumi, Allah akan datangkan ampunan kepadanya sepenuh bumi pula. Adapun bagi orang yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia musyrik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa hamba tersebut. La yaghfiru ayyushraka bih. Ya, maknanya Allah tidak mengampuni seorang hamba yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan musyrik. Nah, adapun kalau hamba tersebut bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum matinya, maka Allah maha menerima tobat. Inna allaha yaghfiru dunuba jami'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sehingga ayat ini tidak bertolak belakang dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya, sepintas terlihatnya bertolak belakang pada ayat yang kita bacakan tadi, Allah tidak mengampuni kesyirikan. Tapi pada ayat yang lain disebutkan Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Masuk ke dalamnya kesyirikan, kekafiran, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka para ulama mengkompromikan antara dua ayat ini. Maksud sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan ini bagi orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Maka Allah tidak akan mengampuninya. Nah, ya. Adapun bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak musyrik, ya, maka itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang bertobat dari kesyirikan sebelum meninggalnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, sehingga ayat inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, sekali lagi bagi orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Adapun kalau dia bertobat sebelum meninggalnya, maka inna allaha yaghfiru dunuba jami'a, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Kesyirikan, kekafiran, kalau bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya sebelum meninggalnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. أي مِنَ الدُّنُوبِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa, ya, bagi orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Intaha, selesai penukilan dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Intinya, kalau dosanya selain kesyirikan, dan seorang meninggal dunia dalam keadaan dia belum bertobat dari dosa-dosa tersebut. Mabuk misalkan, berzina, ya, atau yang lainnya, yang jelas dosa-dosa di bawah kesyirikan. Meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa tersebut. Apakah Allah mengampuninya ataukah tidak? Maka di sini jawabannya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah mengampuninya, kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surga. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Kemudian kalau ada keimanan, akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Ini makna وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Nah, Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada orang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar. Ya. Dan belum bertobat dari dosa-dosa besar tersebut sampai dia meninggal dunia. Kalau dosa-dosa besarnya selain kesyirikan, selain kekafiran, maka di akhirat nanti ada kemungkinan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di akhirat nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau berkehendak untuk mengampuninya, Allah ampuni. Kalau berkehendak untuk mengadabnya, Allah adab sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Dikarenakan masih ada keimanan dalam hatinya. Berbeda dengan pemahaman Khawarij dan juga pemahaman Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij, mereka menyatakan bahwasannya mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa dihukumi kafir dan di akhirat kekal di dalam neraka. Adapun orang-orang Mu'tazilah menghukumi seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar di dunia bukan mukmin bukan kafir, tapi manzilah bainal manzilatain. Berada pada suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak kafir, tidak muslim. Yeah. Tapi di akhirat, menurut mereka, kekal di dalam neraka. Intinya sama dengan orang-orang Khawarij. Ingin menyatakan bahwasannya orang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa dihukumi kafir. Cuman orang-orang Khawarij mereka terang-terangan dalam menyatakannya. Adapun orang-orang Mu'tazilah ya, tidak terang-terangan tapi membuat syubhat kerancuan dengan mengatakan manzilah bainal manzilatain. Adapun akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa di dunia masih dihukumi mukmin. Tapi mukmin naqisul iman. Mukmin yang kurang keimanannya. Ya. Dan di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuninya secara langsung. Dan kalau Allah berkehendak, mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Ya, dan tidak kekal dalam neraka dikarenakan masih ada keimanan dalam hatinya. Nah, pada bayana bihadil ayah anna syirka a'zamu dunub. Maka jelaslah dengan ayat ini bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Bahkan ini langsung dinyatakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ayu dambin a'zam. Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Ya. Rasul mengatakan anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakanmu. Ya. Ya. Nabi yang menyatakan bahwasannya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Ya. Menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakanmu. Nah. Karena Allah taala akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Ya. Kesyirikan merupakan dosa yang paling besar dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya tidak akan mengampuni kesyirikan bagi orang yang belum bertobat darinya. Ya. Tentu setelah kita mengetahui bahwasanya kesyirikan itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mati dalam keadaan musyrik, ini menumbuhkan rasa takut kita dari terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Nah, sehingga dengan adanya rasa takut, rasa khawatir terjatuh kepada kesyirikan, kita akan menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Ya. Jangan merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Ya. Para anbiya saja, ya, yang mereka berjuang menyampaikan tauhid dan memberantas kesyirikan, tetap mereka mengkhawatirkan dirinya terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi beliau tetap khawatir dirinya terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Sekarang kita pun merasa takut, merasa khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Walaupun kita paham tentang tauhid, paham tentang syirik, walaupun kita ya, terus mengaji tentang masalah tauhid dan tentang syirik, jangan sampai merasa aman terjatuh kepada kesyirikan. Ya, gak mungkin saya terjatuh kepada kesyirikan kok tiap hari ngaji misalkan. Saya paham akidah Ahlussunnah, gak mungkin terjatuh kepada kesyirikan. Ya, jangan merasa aman. Ya, sekali lagi, Nabi Ibrahim saja. Nah, ya, pimpinan muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, ya, tetap merasa khawatir dari terjatuh kepada kesyirikan. Nah, jelaskan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan bagi orang yang meninggal ya dan belum bertobat darinya. Wa ma dunahu minad dunub wa huwa dakhilun tahtal masyiah. Dan dosa-dosa selainnya, nah, selain daripada kesyirikan, maka masuk tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafarahu liman laqiyahu bihi wa insya'a adabahu. Apabila Allah berkehendak, Allah mengampuninya bagi orang yang berjumpa dengannya dalam keadaan membawa dosa-dosa selain kesyirikan, dan apabila Allah berkehendak, Allah akan mengadabnya ya sesuai dengan kadar dosanya. Wa dzalika yujibu lil 'abdi siddatal khauf min asyriki alladhi huwa sya'nuhu indallah. Ya, yang demikian itu nah mengharuskan bagi seorang hamba ya memiliki rasa takut yang sangat besar terhadap kesyirikan yang keadaannya demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keadaannya tidak akan diampuni bagi orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Sehingga kalau kita merenungkan, mentafakuri ayat tersebut, nah, akan menumbuhkan rasa takut yang sangat dari terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Li'annahu akbahul qabih wa allamul zulmi. Dikarenakan kesyirikan itu merupakan kejelekan yang paling jelek dan kezaliman yang paling zalim. Ya, inna syirka la zulmun azim. Allah mengatakan sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Nah, wa tanaqqusun li rabbil alamin. Dan juga kesyirikan itu merendahkan Rabbul Alamin, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa syarfu khalisin khalisi haqqihi li ghairihi. Ya, dan memalingkan hak Allah yang paling murni kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak Allah yang paling murni untuk diibadahi, untuk mentauhidkannya. Ya. Sementara ini memalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa'allu ghairihi bihi. Ya. Dia berpaling kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang pertama, di mana Allah mengatakan, Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan menjadikan dhulumat, kegelapan-kegelapan dan cahaya. Summal ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu yang lainnya. Padahal Allah yang menciptakan ya langit-langit bumi dan bumi, menciptakan gelap dan juga terang, tapi mereka orang-orang kafir ya masih mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Summal ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah. Wa li'annahu munaqidun lil maqsudi bil khalqi wal amri. Dan kesyirikan ini bertolak belakang, bertentangan dengan tujuan penciptaan dan tujuan perintah. Ya. Manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesyirikan bertolak belakang dengan tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Wa ma'na ya'budun yuwahidun. Makna beribadah kepada-Ku adalah mentauhidkan-Ku. Ya. Kesyirikan bertolak belakang dengan maksud penciptaan manusia. Ya. Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kesyirikan lawan daripada tauhid. Munafin lahu min kulli wajhin. Ya. Menafikan dari segala macam bentuk, segala sisi. Nah, menafikan tujuan penciptaan manusia. Wadhalika ghayatul mu'anidah li rabbil alamin. Ya, kesyirikan ini merupakan puncak penentangan, pembangkangan kepada Rabb semesta alam. Wal istikbar an ta'atihi. Ya, dan juga menyombongkan diri dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, wadzulillahu wal inqiyad li awamirihi. Dan menyombongkan diri dari merendahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tunduk kepada perintah-perintahnya. Alladzi la salaha lil alam illa bidzalika, yang mana tidak ada kemaslahatan bagi makhluk kecuali dengan itu semuanya. Ya, tidak ada kemaslahatan bagi makhluk kecuali dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada perintah-perintahnya. Sementara kesyirikan menyombongkan diri dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, menyombongkan diri dari tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal kemaslahatan seorang itu bisa diraih dengan tadi ketaatan, merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Alladzi la salaha lil alam illa bidzalika, famata khala minhu kharaba wa qamatil qiyamah. Maka ketika ya tidak ada itu semuanya, maka akan hancur dan tegak hari kiamat. Ya, kalau sudah tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nah, tidak lagi tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka akan tegak hari kiamat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak disebutkan lagi di bumi ini Allah Allah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ketika kesyirikan sudah menyebar di mana-mana. Ya. Sehingga orang-orang menyombongkan diri dari mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak terdengar lagi ya ucapan Allah Allah. Nah. Ya. Dikarenakan meluasnya dan merajalelanya kesyirikan-kesyirikan. Ya. Dan ketika itu akan tegak hari kiamat. Nah, dikatakan ya manusia dalam keadaan jelek ketika itu. Rasulullah mengatakan la taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi. Ya, hari kiamat tidak akan tegak kecuali pada makhluk-makhluk yang paling jelek. Nah, sebelumnya Allah wafatkan ya kaum mukminin. Ya, dengan ditiupkannya angin ya yang menimpa mereka, angin yang semilir menimpa mereka. Yang tersisa orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, yang mereka adalah makhluk yang paling jelek ya. Sehingga tidak terdengar lagi di bumi ini ucapan Allah Allah. Nah, mereka melakukan kekafiran dan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat kepada mereka sehingga mereka menyaksikan bagaimana kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Ya, la taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi. Hari kiamat tidak akan tegak ya kecuali pada makhluk-makhluk yang paling jelek. Nah, walianna syirka tasbihun lil makhluk bil khaliq ta'ala. Wa taqaddasun fi khasa'isil ilahiyah. Dikatakan kesyirikan, maknanya menyerupakan makhluk dengan al-khaliq, dengan Allah yang menciptakan. Nah, ya. Dan juga merebut kehususan-kehususan ilahiyah. Ya, kehususan-kehususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, min milki dzur wa naf'i. Di antara kehususan Allah Subhanahu wa taala ya memiliki kemudaratan dan manfaat, wal 'ata wal man'i, memberi dan melarang. Alladhi yujibu ta'alluqud du'a wal khauf war raja wa tawakkul, yang mewajibkan ya bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan juga takut, berharap dan tawakal. Wa anwa'ul ibadah kulluha billahi ta'ala wahda, dan berbagai macam ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sementara kesyirikan menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga kehususan-kehususan Allah Subhanahu wa taala dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini namanya kesyirikan. Sebagian memaknai taswiyatu ya lillah bighairillah bima huwa min khasa'isillah. Ya. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Ya. Perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala ini mencakup masalah rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Sehingga kesyirikan terjadi pada masalah rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. sebagaimana tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, maka kesyirikan pun ada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Ya. Kesyirikan dalam masalah uluhiyah dan kesyirikan dalam masalah al asma wa sifat. Ya, ini makna syirik secara umum. Ya. Taswiyatu nah li ghairillah billah bima huwa min khasa'isillah. Ya, menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan tadi perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala ini mencakup rububiyah, uluhiyah dan juga al-asma wa sifat. Sehingga kesyirikan ya bisa terjadi pada rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Ketika seorang meyakini ada yang menciptakan selain Allah, ada yang mengatur alam raya selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh kepada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Ya. Ketika seorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala terhadap berbagai macam bentuk ibadah, apakah berdoa, berdoa kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, salat untuk selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh kepada kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Ketika seorang menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya, jatuh kepada kesyirikan dalam masalah al-asma wa sifat. Nah. Yang jelas, ayat yang kita bacakan tadi, kalau kita renungkan, nah, akan menumbuhkan rasa takut kita terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Dan sekali lagi, jangan sampai kita merasa aman dari yang namanya kesyirikan, kekafiran, atau penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Yeah. Banyak contohnya. Yeah. Orang yang tadinya bertauhid, nah, tiba-tiba menjadi seorang yang musyrik. Nah, atau seorang yang mukmin tiba-tiba menjadi kafir. Yeah. Apalagi di tengah-tengah fitnah yang sangat besar ini. Fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan ya ketika fitnah yang sangat besar ya yang diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaqita'il lail mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita, saking dahsyatnya fitnah tersebut, yusbihu rajulu mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Seseorang yang pagi harinya dalam keadaan mukmin, sore hari sudah menjadi kafir. Ya. Saking dahsyatnya fitnah. Nah, padahal pagi hari masih mukmin. Ya. Tapi sore hari sudah murtad jadi kafir. Atau sore harinya dalam keadaan mukmin, tapi pagi hari sudah murtad menjadi kafir. Saking dahsyatnya fitnah tersebut. Ya. Sehingga hendaklah kita mengkhawatirkan diri kita. Terjatuh dari berbagai macam kesyirikan, kekafiran dan penyimpangan-penyimpangan. Dengan adanya rasa khawatir, ya. Kita akan menjauhi ya, berbagai penyebab-penyebab terjatuhnya kepada kesyirikan, kekafiran, dan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dan kita akan senantiasa terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya tidak terjatuh dari berbagai macam kesyirikan, kekafiran, dan juga berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Beda hanya ketika kita tidak memiliki rasa khawatir. Ya, tenang-tenang saja. Menganggap enteng kesyirikan. Banyak orang yang tidak khawatir dengan kesyirikan. Menganggap enteng kesyirikan. Merasa dirinya tidak mungkin terjatuh kepada kesyirikan. Ternyata akhirnya terjatuh kepada kesyirikan. Dikatakan menganggap remeh kesyirikan tersebut. Ya, padahal kesyirikan disebutkan tadi dosa besar. Yang apabila seorang meninggal dunia dalam keadaan musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nanaktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.